bunga-bunga menuju galang empada. Pesisir kau ngendeka sunarin purnamane kedasa. Pangecos-cos ulame sekadi nyarengi menyaksian. Mesurian mencah suara toyane kebelah karane pesisir. Budalengi rahinane dikiang ngadungan tresna. Lagi ngaranin manis, manis kenyum adine. Madu ke angin tambah, tambah di hati beline. Lagi ngaranin mas.